merindu. Nyata ojo atuh atuh. Ngapeto tak bisi ilili liri. Ben kaku tunggu kaki. Aku yang nafsu. Desen-desen nang jero suwa sandal wis desa-desa nang jero suara.